jatuh, aduh tuh tertimpa tangga. Dan susah, aduh tuh bertambah susah. Kerjaku dipecat, kini pun minggat. Dia tak mau, tak mau dibawa melarat. Sudah jatuh, aduh tuh tertimpa tangga. Selamat pagi, Pak Polisi. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya datang ke sini mau laporan, Pak. Jangan nangis dulu dong. Bicara yang betul. Mau laporan apa? Istri saya minggat. Sadar, sadar, sadarlah istriku sayang. Anak, anak, selalu merindukanmu. Tiap hari menangis, tak henti-hentinya. Selalu bertanya, ayah, kemana ibu? Sudah jatuh, aduh duh, tertimpa tangga. Sudah susah, aduh duh, bertambah susah. Kerjaku dipecat, istri pun diingat. Dia tak mau dibawa melarat. Sudah jatuh, aduh duh, tertimpa tangga. Kenapa gak sabar sih? Baru minta sedikit aja udah pergi. Apa kan bulan depan dapat warisan orang tua? Pulang, pulang, pulanglah istriku sayang. Ingat, ingat anak-anakmu di rumah. Tiap hari menangis, tak henti-hentinya. Selalu bertanya, ayah, kemana ibu? Sudah jatuh, aduh duh, tertimpa tangga. Sudah susah, aduh duh, bertambah susah. Kerjaku dipecat, istri pun mengingat. Dia tak mau dibawa melarat. Sudah jatuh, aduh duh, tertimpa tangan.